billah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Kullu ibadatin tastanidu ila ra'yil mujarrati wal hawa fa hiya bid'atun. Semua ibadah yang sandarannya, dasarnya adalah ra'yil mujarrat, semata-mata logika. Semata-mata logika, wal hawa dan hawa nafsu, fa hiya bid'ah, maka dia adalah bid'ah. Kaqawli ba'd al-ulama'i awil 'ibadi al-'adati ba'dil biladi atau ba'dil hikayati wal manamati. Contoh semata-mata logika adalah semata-mata sekedar perkataan ulama, sekedar pendapat pribadi satu ulama yang tidak berdasar, atau perkataan ahli ibadah, atau dasarnya adalah tradisi dan kebiasaan satu negeri tertentu, atau dasarnya adalah mimpi, atau dasarnya adalah cerita, dongeng, atau dasar ibadah tersebut adalah mimpi. Maka di antara contoh kaidah ini adalah sandaran orang-orang sufi untuk menetapkan berbagai macam hukum. Landasan mereka adalah al-kashfi wal-mu'ayana, tersingkapnya tabir gaib wal-mu'ayana, dan melihat sendiri hal yang gaib, wa khalqil adah, dan kejadian aneh atau luar biasa. Maka dengan itu mereka memberikan hukum halal dan haram, dan mereka bangun berdasarkan hal itu, berdasarkan satu hal yang kejadian yang aneh atau kasyaf, al-ikdam, wal-ihjam. Berani melangkah melakukan satu hal, ataukah ihjam, ataukah mundur dan melakukan satu hal. Sebagaimana diceritakan dari sebagian sufi, anaukana idan tanah walaka aman, bahasanya dia punya keyakinan, dia punya keyakinan kalau dia menyentuh satu makanan, mengonsumsi satu makanan yang makanan tersebut fihi subhat, ada subhat tentang kehalalannya, maka mengalirlah keringat di jarinya. Kalau dia buka makanan dan makanan itu subhat, maka dia yakini keringatnya keluar di jari. Fayamtani, lalu dia pun menolak untuk memakan makanan tersebut. Maka dalil kalau ini makanan subhat, jari saya berkeringat. Kalau subhat saja jari berkeringat, apalagi haram, maka banjir keringat. Maka ini berarti makanan haram, maka saya tidak mau memakannya. Maka dia tentukan hukum berdasarkan khalqil adah, kejadian luar biasa yang menurutnya dia, yang dia rasakan. Contoh yang lain adalah berbagai kalimat zikir yang bid'ah, semacam dengan Allah dengan isim al-mufrad, dia mengucapkan Allah, Allah, Allah, atau dengan isim dhamir huwa, huwa, huwa. Apa dalilnya? Apa dalil sufi menyukai zikir semacam ini? I'timadan ala anna ba'dil mutaakhirin, bersandar pada pendapat sebagian orang belakangan, itu tokoh sufi belakangan, kan ya'muru bihi, yang memerintahkannya. Tanpa dalil, tanpa dalil. Demikian juga termasuk contohnya, termasuk contohnya ini adalah contoh bid'ah mukafirah, bid'ah yang membatalkan iman, berdoa kepada malaikat, pada nabi dan orang soleh setelah mereka mati, atau dalam kondisi mereka gaib, berada di lain tempat, dan memohon pada mereka, dan istirahat dan minta tolong dalam kesusahan kepada mereka. yang menjadi dasarnya adalah perkataan sebagian ulama atau perkataan sebagian orang menganggap itu adalah satu hal yang baik, ataupun jadi mimpi, ataupun jadi kejadian luar biasa, ada orang yang minta-minta dikubur si wali dan terwujud. Maka sekedar dasarnya adalah tajribah, eksperimen yang kok berhasil. Minta-minta di sini udah kabul, maka ini udah jadi dasar hal ini dilakukan. Tawdihul kaidah, penjelasan untuk kaidah. Kaidah ini tatadih menjadi jelas dengan penjelasan tentang aslin muhimmin, satu kaidah yang sangat penting tentang ciri ahli bid'ah, yaitu bahasa tidak ada satupun pelaku bid'ah kecuali dia mendatangkan dalil, mendalili bid'ahnya. Dan dalil yang dia bawakan pasti dalil syariah, dengan menutup mata apakah benar dalil yang sah ataukah dalil yang mana. Kenapa semua ahli bid'ah mati-matian bekerja keras untuk menemukan dalil yang bisa melegitimasi bid'ahnya? Hal tersebut karena semua pelaku bid'ah tidak ingin kalau disebutkan, kalau disebut keluar dari saya, menentang saya, keluar dari agama, keluar dari aturan agama. Mereka tidak ingin. Mereka tidak ingin dengan perbuatan itu mereka dinilai tidak sejalan dengan agama. Itu karena semua pelaku bid'ah itu mengklaim kalau dia adalah dakhilun, masuk dengan otak atik yang dia lakukan, bimastambata, dengan istimbat yang, dengan pengambilan dalil, dengan istidlal yang dia lakukan, dia mengklaim kalau dia berada dalam tuntutan dalil, beramal sesuai tuntutan dalil. Itu keinginan hati semua mubtadi', semua ahli bid'ah, dia ingin diakui beramal sejalan dengan dalil, beramal sejalan dengan sunnah. Itu keinginan semua mubtadi', semua pelaku bid'ah. Oleh karena itu mereka kerja keras untuk bongkar-bongkar berbagai buku dan referensi untuk bisa menemukan secopot alasan yang bisa mengamankan posisi mereka, minimal di mata orang awam. Maka mereka pun berpegangan ketika mereka tersudutkan dengan berbagai macam bantahan, maka mereka berpegangan dengan berbagai macam yang bisa dijadikan pegangan, meskipun mereka sadar kalau itu tidak bisa jadi pegangan. Seperti orang kalap dan orang mau tenggelam, maka semuanya jadi pegangan meskipun cuma rumput yang dia tahu itu tidak menolong dan tidak bermanfaat karena kalap. Syatibi mengatakan, kullu kharijin 'ani sunnah, semua orang yang menyimpang dari sunnah namun dia mengklaim kalau dia berada di dalam sunnah, dan dia mengklaim kalau dirinya adalah min ahliha, bagian dari ahli sunnah, maka pasti labu dalaku, tidak boleh tidak alas, pasti minta kalufin, dia akan bersusah payah, bersusah payah untuk bisa fil istidlal bi adillatiha, berdalil dengan berbagai macam dalil yang bisa mendalili dan melegitimasi khususiat masalihim, permasalahannya secara khusus, amalnya secara khusus. Wa'ila jika tidak, dia bersusah payah untuk mencari dalil membenarkan bid'ahnya, maka itrohu da'wahu, maka lontaran mereka itu sendiri sudah cukup untuk mendustakan klaim mereka. Perkataan mereka sendiri itu sudah cukup untuk mendustakan klaim mereka kalau mereka berada di atas sunnah. Wal aslu al mustaqar, dan satu kaidah mapan dan baku dalam syariat, basniquran dan sunnah, keduanya adalah jihadul ilmi, sumber ilmu. Siapa yang ingin dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ikhbar, dan jalan untuk mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran dan sunnah adalah satu-satunya jalan untuk menetapkan hukum dan hukum halal dan haram, dan satu-satunya jalan untuk mengetahui hukum Allah dan syariat Allah. Oleh karena itu, maka semua ibadah yang tidak bersandar pada Al-Quran dan sunnah, maka dia adalah bid'ah yang sesat, meskipun pelakunya mendalili dan berpegang teguh dengan berbagai macam alasan yang dia sangka itu adalah dalil, padahal alasan-alasan tersebut menurut orang-orang yang benar-benar berilmu adalah bagikan rumah laba-laba yang tidak bisa jadikan pegangan. Qala Syatibi al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila dikakuni dengan itu semua, bisa diketahui maksud dari saya, maksud dari pemilik saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki maksud, bahasanya Allah lam yakin, Allah tidak serahkan satupun urusan ibadah kepada logika manusia. Urusan ibadah tidak Allah serahkan pada logika manusia. Namun sefalam ya bakal, maka tidaklah tersisa kecuali berhenti di batas yang telah Allah bataskan. At-Turtusi al-Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, terkenalnya satu amalia, satu amal dan tersebarnya bukanlah dalil bolehnya mengamalkan amal tersebut. Sebagaimana tersembunyinya satu ibadah dan amal bukanlah dalil terlarangnya. Waqala aidan, dan beliau At-Turtusi juga mengatakan, fi ma'rati ratihi, dalam konteks dia membantah orang yang ihtajja ala mendalili, disyariatkannya satu perkara dengan tersebar dan tenarnya perkara tersebut. Maka ada orang di masa Turtusi yang mengatakan bahasanya ini adalah satu hal yang hak, satu ibadah yang masyru', alasannya karena sudah tersebar. Maka beliau membantahnya dengan mengatakan, mayoritas amaliyah atau perbuatan orang di zaman kita saat ini, di zaman Turtusi, tidaklah di atas sunnah. Bagaimana tidak? Bapak Terwina, bahkan kami mendapatkan riwayat ucapan Abu Darda, yang merupakan seorang sahabat Nabi, ketika dia menemui istrinya Abu Darda dalam keadaan marah, maka istrinya mengatakan, malakah apa yang terjadi pada dirimu? Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi ma'arifu fihim syai'an min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa anahu yusalluna jami'an. Demi Allah, aku tidak mengenal satupun ajaran Nabi yang mereka lakukan. Demi Allah, tidak aku mengenal pada mereka ada satupun ajaran Nabi kecuali mereka mengerjakan sholat berjamaah. Yang lain tidak ada tuntunannya semua. Wa marwina hunalika minal atar, dan berbagai atar dari ulama salaf yang kami dapatkan riwayatnya. Coba, fa'innahu lam yabqa', sesungguhnya tidaklah tersisa fihim, di tengah-tengah manusia di zaman Abu Darda, tidaklah tersisa satu pun sunnah Nabi kecuali sholat berjamaah. Di zaman Abu Darda. Maka bagaimanakah dengan zaman Turtusi, dan bagaimana dengan zaman saat ini? Kaifa la takunu mu'dham umurihim, maka bagaimana tidak mayoritas amal yang mereka lakukan kecuali muhdatsat, bid'ah yang mengada-ada. Adapun berpegangan, bergantungan, yaitu berpegangan dengan perbuatan penduduk Kairawan. Fa'adah Rabi makin adalah orang dungu yastaka'i al-adaba, yang mengaku-ngaku kalau dia punya etika dengan merojaah tanpa belajar terlebih dahulu. Maka ada sejumlah orang di masa tertusi yang Kairawan adalah nama kota di Tunis, Tunisia. Dan di kota ini terdapat Universitas Islam tertua, tidak kalah tuanya dengan Al-Azhar di Mesir. Terdapat Jamiah Tunis, Jamiah Kairawan di Tunis, di Tunisia. Yang ketika di zaman itu jamiah ini adalah pusat pendidikan, pusat ulama, terutama bermadzhab Maliki. Madzhabnya Tunis sampai hari ini madzhabnya Maliki. Maka sebagian orang beralasan amalia, kota santri, Kairawan, sepatutnya ini dalil, kalau ini masru'. Maka beliau katakan, kata Tertusi, ini aduh, gak ngerti agama, gak ngerti dalil. Fana ku lihat, lihat ulil arbiya, maka kami katakan kepada mereka, mereka orang dungu tersebut. Dan ingat, ini yang beliau hadapi adalah orang bermadzhab Maliki. Beliau katakan sesungguhnya Imam Malik bin Anas ra'ah memiliki pendapat bahasanya ijma penduduk Madinah di masa Imam Malik adalah hujah. Praktek penduduk Madinah di masa Imam Malik adalah hujah. Beliau itu di masa tabi-tabi. Faradau alaih sa'ir fuqa'il amsah, maka semua ahli fikih dan buruh semua kota membantah Malik, menegaskan salahnya Malik dalam pendapatnya ini. Wahada demikian sikap para ulama, padahal itu adalah baladu Rasulillah, kota Rasulullah, apalagi cuma kota santri. Ini kota Nabi. Wa'arbatul wahyi, yang terjadi Madinah adalah halaman diturunkannya wahyu, betul nubuah, kampung kenabian, pemakdan ilmi, sumber ilmu. Bagaimana kalau kita cuma dengan sekedar Kairawan? Bagaimana dengan sekedar Kairawan? Ya, maka di sini kita lihat perkataan Tertusi membantah dengan keras, mengeluarkan kata-kata hobi, dungu. Nah, ini cara membantah semacam tidak wajib untuk ditiru. Tidak wajib untuk ditiru. Beliau punya keadaan yang berbeda dengan keadaan kita, dan beliau punya posisi ilmiah yang berbeda dengan posisi kita. Jangan anggap diri kita sebagaimana Tertusi, dan menganggap lingkungan kita sebagaimana lingkungannya Tertusi terhadap Tertusi. Maka ala kulli hal, itu adalah ijtihad beliau dalam membantah, yang beliau nilai itu adalah satu kalimat yang tepat untuk zaman beliau. Adapun zaman kita sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala, hadza zaman rifqi wal lib. Zaman adalah zaman yang tidak cocok kecuali mampu, tidak cocok kalimat dungu, bego, atau semacam itu. Kemudian bayan wajib Allah di yadkhul minul fasad ala umatil muslimin. Ini penjelasan tentang sumber yang masuk dari sumber tersebut, kerusakan kepada umumnya kaum muslimin. Abu Turqusi, Turqusi dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bidah membuat faslan satu fasal dengan judul di atas. Wasadda'ahu, dan beliau buka fasal di atas dengan membawakan satu hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu intizaan dengan Allah cabut, begitu saja Allah cabut dari manusia. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga di dalam dia bapak tidaklah tersisa alimun satupun ulama." Maka masyarakat mengangkat ruasan, para pemimpin. Jadi maksud pemimpin ini adalah ruasa fiddin, pemimpin dalam agama, yaitu al-mufti, yaitu tempat meminta fatwa, tempat berkonsultasi. Namun para pemimpin agama tersebut adalah juhalan, orang-orang yang bodoh. Mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Itu adalah bukan dari muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr Al-As. Kemudian Tulkusi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fatadabbar hadal haditha," renungkanlah hadis ini. Fa'inna yadullu, hadis ini menunjukkan bahwasanya masyarakat itu manusia qatun sama sekali layu'ta, tidaklah disesatkan dari arah, dari sumber ulama mereka. Namun inna mayu'tauna, namun mereka ditatangkan kepada kesesatan, mereka sesat disebabkan matinya ulama mereka, lalu berfatwalah orang yang tidak berilmu. Fayuta'an nasu min kibari, maka manusia diseret ke dalam kesesatan, terjumus dalam kesesatan gara-gara orang ini, orang tidak berilmu berfatwa. Kata Turtusi, "Wakat sorfa Umar hadal makna tasrifat." Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil pelajaran dari hadis di atas, beliau agak ubah, beliau bahasakan dengan bahasa lain, atau demikian sorofa di sini, beliau bahasakan dengan bahasa lain pesan yang ada dalam hadis di atas dengan beliau katakan, "Makhona amino," yang benar tidak ada orang yang amanah yang khianat. Orang amanah ini tidak ada orang amanah kok khianat. Qatun sama sekali, sama sekali tidak ada di dunia realita ini orang amanah terpercaya kok berkhianat. Namun yang benar, untuk minat ghairullah aminin fakhana. Namun yang benar realita terjadi, orang yang tidak amanah diberi amanah, akhirnya dia khianat. Wanahunakul, dan kami pun katakan, maka Tutusi kemudian mengatakan, membahasakan lain pesan hadis di atas dengan kami katakan, maka da'a alimah kata, tidak ada ulama yang bikin bid'ah. Walaki kustufti yang menaisa bi'alimin fadallah wa'adallah. Namun yang ada, orang yang tidak berilmu diminta fatwa, akhirnya dia pun sesat dan menyesatkan. Beberapa poin catatan. Catatan pertama tentang masalah taklid, definisi atau pengertian taklid. Taklid adalah mengikuti ucapan seseorang tanpa mengetahui dalil dari ucapan orang tersebut. Dan taklid ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan taklid yang tercela ada beberapa macam. Yang pertama, mengikuti nenek moyang. Taklid mengikuti nenek moyang, dan ini jadikan alasan untuk menolak syariat. Menolak syariat dengan alasan nguri-nguri ke budaya, menghidup-hidupkan budaya leluhur. Maka ini ada taklid dengan nenek moyang yang tercela. Karena inilah sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Dan makna kalimat yang kita sampaikan ini bukan berarti kita kafirkan mereka secara mutlak. Namun inilah adalah sifat orang kafir. Jika ada orang Islam kok menolak syariat atau dengan alasan budaya, maka ini ketulahan sifat orang kafir, tasabuh dengan orang kafir. Adapun apakah kemudian jadi kafir atau tidak, maka nanti melihat pelanggaran syariat yang dilakukan. Wa idza qila lahum ittabi'u, jika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka beralasan, mereka menolak ajaran yang Allah turunkan dengan mengatakan, kami mengikuti apa yang kami jumpai dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka Allah katakan, apakah mereka akan tetap semacam itu meskipun setanlah yang mengajak mereka untuk menuju siksaan api yang menyala, yaitu siksaan neraka. Kemudian mengikuti orang yang si pengikut tidak tahu kalau orang yang dia ikuti itu layak untuk diambil ilmunya dan perkataannya. Yaitu taklid kepada orang yang tidak diketahui oleh si penanya bahwasanya dia adalah orang yang berilmu, yang layak diambil ilmunya. Dan inilah nasib tragis agama di zaman ini, di mana zamannya adalah zaman spesialisasi, semua orang mencari ahlinya, spesialisnya, kecuali agama, kecuali agama. Maka artis pun diminta komentar untuk mengutari fatwa MUI. Semuanya diminta fatwa tentang gimana si artis itu, ini bejat apa bukan, orang fasik apa bukan. Dunia terbalik, fatwa MUI dimintai komentarnya kepada pelawak, apa pendapat Anda tentang fatwa MUI. Nah ini usaha-usahaan ini, pelawak suruh mencari fatwa MUI, fatwanya ya, ya orang berilmu yang tahu dalil, dimintai komentar Anda setuju atau tidak, apa Anda salah atau tidak. Ya, fatwa MUI dimintai komentar salah dan tidaknya. Siapa yang suruh komentar? Pelawak. Siapa yang suruh komentar? Penyanyi. Coba bayangkan betapa tragisnya nasib agama dan fatwa di zaman kita, di tempat kita. Kalau ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kemudian yang ketiga adalah tetap ngotot untuk taklid setelah jelasnya kebenaran dan setelah mengetahui dalilnya. Dan setelah tahu kalau ternyata yang diikuti itu salah, tetap ngotot pokoknya, keluarlah senjata ampuh pokoknya. Senjata pamungkas. Pokoknya saya ya ikut Pak Kiai. Mau itu kamu datang kan dalil gini gitu, nah, pokoknya Pak Kiai gak kayak gitu. Allah Ta'ala firman, berfirman, yudajilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana, mereka mendapat kebenaran setelah mereka telah setelah jelas padanya kebenaran mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka di antara debat yang terlarang, tercela, ada debat dalam bentuk mendebat kebenaran setelah nyata dan jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian yang keempat, seorang mujtahid yang mampu untuk beristihad taklid dengan ulama yang lain. Ini tercela manakala ada kelonggaran waktu dan tidak ada kebutuhan mendesak harus berfatwa detik ini pula. Ada kelonggaran waktu untuk meneliti, mentelaah, mengkaji. Namun seorang yang tugasnya beristihad namun malah pilih taklid, maka ini taklid yang telat. Dia tugasnya beristihad. Boleh ulama mustahid, boleh dia untuk taklid manakala ada kebutuhan mendesak, pertanyaan, permasalahan harus diberi jawaban detik ini, gak boleh mikir lama-lama. Maka maka dia tidak memiliki kesempatan untuk mentelaah, membahas, mengkaji. Namun dia tahu ada fatwa ulama, fatwa orang lain yang juga selain dari ini, kemudian dia camat begitu saja, kemudian dia sampaikan sebagai jawaban. Maka itu boleh. Namun kalau waktunya ini waktunya tidak longgar. Kalau waktunya longgar, ulama yang tugasnya beristihad, kalau taklid, ini jadi taklid yang telah. Kemudian yang kelima, taklitu kauliman arada kaulallahi wa rasulihi kainan mangkana hadal ma'id. Taklit mengikuti ucapan orang yang orang tersebut membantah Allah dan Rasulnya, kainan mangkana siapapun dia penentang itu. Wala tatabi min duni awliya, janganlah kalian mengikuti selain Allah awliya yang kemudian orang tersebut kalian cintai. Ini lima taklid yang tercela. Kemudian yang kedua adalah taklid yang atau yang terpuji atau tidak tercela, itulah taklidnya orang awam kepada ulama mustahil. Dan dia mengikuti si ulama, maka ini tidak termasuk taklid yang tercela. Namanya adalah kalau disebut taklid adalah taklid yang terpuji, dan tidak termasuk orang tersebut mengamalkan firman Allah Ta'ala, keumuman firman Allah. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dalika hal tersebut karena taklidnya orang awam kepada satu ulama mujtahid jalan min jihati, itu taklid tersebut terjadi dari sisi dari pertimbangan bahasanya ulama mujtahid tadi adalah sekedar penyampai agama dan syariat Allah. Wa ala al-amid, dan menjadi keyakinan orang awam untuk meyakini hal tersebut. Wa alaihi aidan, maka berdasarkan hal ini, maka juga berdasarkan hal ini ayat takidah, si orang awam wajib meyakini. Berarti ketaatan yang mutlak, yang umum, hanyalah wajib untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil perkataan seseorang atau meyakini perkataan seseorang, benarnya perkataan seseorang, karena sekedar dia adalah perkataan ulama dan imamnya dan ustaznya. Namun yang benar, orang yang awam itu mengambil satu pendapat dan meyakini benarnya satu pendapat karena menurut perasaannya, menurut keyakinannya, anadalika, bahasanya itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan beliau cuma sekedar talang yang menjadi penghubung dan perantara supaya saya sebagai orang awam tahu perintah Allah dan Rasulnya. Bukan diambil dan diikuti karena semata-mata dia perkataan si ustaz, si kiai dan si ulama. Prinsip orang awam, saya ambil pendapat ini karena sementara ini minimal, jika itu adalah masalah istihadi, sementara ini minimal saya anggap, saya sebatas yang saya tahu, sebatas informasi yang masuk pada diri saya, inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka seorang orang yang awam yang tani alaihi, tidak boleh baginya mengikuti ulama ketika dia telah mengetahui kebenaran. Dan tabayyan lahu, jelas baginya bahasanya perkataan ulama lain yang tidak dia ikuti itu lebih kuat daripada perkataan ulama yang dia ikuti. Kemudian catatan yang kedua tentang ilham. Definisi ilham, mayaqa fil qalbi. Ilham adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati, min ara'in wa tarjihat, berupa berbagai macam ide atau pilihan atas beberapa ide. Ada satu ide, berbagai macam ide yang dianggap bagus, sehingga ilham dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan inspirasi. Ilham dalam terjemah bahasa Inggrisnya inspirasi. Ya, karena ilham itu adalah ya, boleh jadi berbagai macam ide yang ada pada hati seseorang, pada diri seseorang, atau berbagai tarjihan. Ya, mungkin yang pernah begitu akhirnya enggak terbentuk dalam dirinya, saya tak milih ini saja. Dan para ulama telah menegaskan bahwa hukum syariat tidak boleh ditetapkan berdasarkan ilham. Namun ilham itu untuk sahibul qalbil ma'mur, untuk orang yang makmur hatinya dengan kebaikan dan takwa. Makmur hatinya dengan takwa, tarjihun syar'iyun, itu adalah alat untuk mentarjih yang dibenarkan. Berarti orang yang makmur hatinya dengan, untuk orang yang hatinya makmur dengan takwa, iman dan amal, dan amal kebajikan, ketika dia bingung, ada berbagai macam pendapat ulama, dia pilih yang mana? Maka tanyakan pada hatimu, mantap yang mana? Mantap yang mana? Namun itu untuk masalah istihadiyah yang tidak ada dalil tegas di dalam. Maka ilham, tanyakan pada hatimu, mana yang mantap di hatimu? Itu tarjih syar'i untuk masalah yang tidak tegas. Untuk permasalahan yang berbagai pendapat itu semuanya mungkin. Wah ini cocok juga, dilihat dari itu, wah mantap juga. Yang ini, wah bagus juga. Ini mana jadinya? Maka tanyakan pada hatimu, manakah yang mantap di hati. Wakulama kanal abdu, dan jika seorang hamba itu semakin bersungguh-sungguh taat kepada Allah dan bertakwa, maka tarjihnya semakin valid, semakin tepat. Namun ana martabil nas, perkara yang sudah terdapat dalil tegas di dalamnya. Maka tidak boleh seorang mukmin dalam perkara ini kecuali taat dan pasrah 100% kepada dalil. Wa amma ma laysa fi nass, adapun permasalahan tidak ada di dalam dalil tegas, dan maka yang benar dalam perkara tersebut adalah aran sudah tidak jelas, berbagai macam pendapat dalam masalah ini muhtamil, semuanya mungkin benar semua. Ya, buktinya kalau baca masing-masing pendapat mantap dengan pendapat yang dibaca. Maka itu berarti semuanya mungkin semua. Baca pendapat A dengan alasan-alasan, wah bagus ini. Pindah nanti baca buku yang lain, yang mengeluarkan pendapat yang lain, wah bagus juga ini. Ya kalah bagus dengan yang kemarin. Berarti semua pendapat muhtamil, mungkin semua. Fahuna, maka dalam masalah semacam ini seorang mukmin boleh mengacu kepada apa yang terlintas di dadanya dan apa yang waqa'a fi qalbihi, masuk dalam hatinya. Maka saya pilih yang mana? Maka jawabannya, pilih yang mantap di hatimu. Maka masalahnya masalah nas, dalil tegas, dari tegas, maka kita katakan jangan ikuti perasaan, ikutilah ilmu. Jangan ikuti perasaan, ikuti ilmu. Beberapa hari yang lalu ada orang SMS, saya kayaknya pengen mantap masa ikut Muhammadiyah, boleh enggak? Saya jawab, memang tidak boleh berdasarkan perasaan, nama berdasarkan ilmu. Ilmu mengharuskan Anda mengikuti putusan pemerintah dalam masalah penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Meskipun itu mantapnya di hati tidak sebanyak itu. Maka masalah yang dalil tegas, dalil di sana itu tegas, maka Tidak perlu ya. Silahkan Anda pilih dasar mana yang mantap di hati. Nah. Namun jangan ikuti perasaan. Beramalah berdasarkan ilmu. Namun untuk permasalahan yang memang ikhtilaf, bahkan ikhtilafnya di kalangan para ulama disebut ikhtilaf qawi, ikhtilaf yang kuat, maka jawabannya adalah silakan jika Anda sudah tahu beberapa pendapat dalam masalah ini dan alasannya masing-masing, maka silakan amalkan mana yang mantap di hati. Maka dengan menimbang koridor di atas, kita bisa memahami perkataan yang ada di Fathul Bari, fata-fata bihada, maka jelaslah dengan keterangan ini bahasanya ilham itu yang benar, itu benar atau mengandung kebenaran, dan dia adalah wahyu yang tersembunyi. Namun itu untuk orang-orang yang jernih hatinya dan bersih dirinya. Wa inna mahrim ma'al asy. Oleh karena itu orang yang ahli maksiat tidak mendapatkannya karena wahyu syaitan menguasai dirinya. Samani mengatakan, dan kami tidaklah mengingkari bahwasanya Allah memuliakan seorang hambanya dengan Allah berikan padanya tambahan cahaya. Yang dengan sebab tambahan cahaya tersebut bertambah kuatlah pandangannya. Semakin tajamlah pandangannya. Wayak wabirayu, dan semakin kuat, semakin bagus pendapatnya. Sehingga itulah ilham, kemantapan hati. Oleh karena itu maka bisa jadi landasan orang untuk menentukan pilihan pendapat. Namun inna manungkir, namun kami mengingkari ayat si'ilapan bihi bikaulin layu ofu asluhu. Dan kami mengingkari kalau hati itu dijadikan rujukan untuk satu pendapat yang tidak diketahui landasannya. Pendapat ini, kalau pendapat itu ada landasannya semua, ini ada landasannya. Pendapat yang kedua ada landasannya, pendapat ketiga landasannya. Pilihkan mana, tanya kepada hati. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh bertanya kepada hati, menjadikan hati dan perasaan, kemantapan hati sebagai acuan untuk mengambil pendapat yang tidak diketahui apa dasar dari pendapat tersebut. Tidak diketahui ini dasarnya apa. Wah, terasa hati saya mantap dengan hal ini. Pendapat tersebut apa dasarnya? Ada dalam Quran dan Sunnah? Tidak ada. Nah, itu yang kami ingkari, kata semani. Walanas umum, namun kami tidaklah menganggap bahasanya ilham itu adalah hujah syar'i. Namun itu ada sekedar cahaya yang Allah istimewakan dengan cahaya tersebut orang-orang yang Allah kehendaki. Maka jika ilham tersebut mencocoki syariat, maka syariatlah yang jadi hujah. Kedua catatan yang ketiga tentang masalah mimpi, dan mimpi adalah apa yang dilihat oleh seorang dalam tidurnya. Statusnya sebagaimana ilham, yaitu ditimbang dengan wahyu yang jelas. Jika mencocoki wahyu, maka dia bisa dibenarkan ya, karena wahyu dan syariat. Wa illa, jika tidak mencocoki, maka tidak boleh diamalkan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang yang tidur, seandainya dia bermimpi melihat Nabi, dan dalam mimpi tersebut Nabi memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, apakah wajib baginya melaksanakan perintah Nabi tersebut walaupun bahkan tidak boleh tidak dia harus melakukannya, atau tidak boleh tidak hendaklah dia timbang mimpi atau perintah Nabi yang dia dapatkan dalam mimpi tersebut dengan syariat yang nampak, syariat yang diketahui dalil Al-Quran dan Sunnahnya. Maka jawab beliau, fatani wa mu'taman, opsi yang kedua itulah yang dijadikan pegangan. Kemudian kaidah yang ketiga, jika idza tawakkala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi la ibadati dengan ibadat. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan satu ibadah, yang dianggap oleh ibadah oleh orang belakangan. Nabi tidak pernah melakukannya. Makauni mujibuha, padahal faktor pendorong untuk melakukan ibadah tersebut, wasababia dan sebab al-muqtadi yang mendorong untuk melakukannya, qaiman thabitan, ada dan ada di masa Nabi. Wal mani' minha muntafiyan, dan faktor penghalang Nabi untuk melakukannya itu kosong. Maka melakukan amal yang dianggap ibadah tadi ada satu hal yang hukumnya bid'ah. Maka orang sekarang meyakini satu ibadah, satu perbuatan, satu amalia dianggap sebagai ibadah. Nabi tidak pernah melakukannya. Dan kenapa Nabi tidak melakukannya? Ternyata ditelusuri dalam keadaan faktor pendorong untuk melakukannya itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala ada, dan faktor penghalangnya tidak ada. Namun Nabi memilih untuk tidak melakukannya, maka melakukannya adalah bid'ah. Contohnya adalah merafatkan niat ketika mau sholat, mau wudhu, mau puasa. Demikian juga azan untuk selain sholat lima waktu. Azan untuk pergi haji, azan untuk memakamkan memakamkan mayit, azan ketika terdapat angin kencang. Demikian juga sholat setelah selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Yang alasan sebagian orang yang melakukan sholat dua rakaat setelah selesai sa'i kias dengan tawaf. Habis tawaf ada sholat dua rakaat. Kasihan kalau sa'i habis sa'i enggak ada sholatnya. Meri dia nanti ngiri ya. Biar enggak ngiri ya habis sa'i kasih juga sholat dua rakaat. Maka penjelasan untuk kaidah ini yang tabit berhubungan erat dengan pengetahuan dan penjelasan tentang apa yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Maka kalau mau jelas tentang kaidah ini, kita harus bahas tentang sunnah tarkiyah dan apa itu sunnah tarkiyah. Wal maksud bi sunnah tarkiyah, dan pengertian dari sunnah tarkiyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan satu hal. Tidak, pilihan Nabi tidak melakukan satu perkara. Dari mana kita tahu sunnah tarkiyah? Wa inna ma yu'rafu dzalika, hal tersebut sunnah tarkiyah diketahui dengan satu dari dua metode. Metode yang pertama adalah penegasan sahabat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut dan tidak melakukannya. Seperti dalam satu hadis, sahabat Jabir mengatakan sholat bila adhan wal iqamah, Nabi mengerjakan sholat hari raya tanpa adhan dan iqamah. Sahabat lain mengatakan bahasanya Nabi ketika doa di ketika dalam khutbah dia tidak angkat tangan. Sahabat tersebut menegaskan demikian. Maka ini ada sunnah tahiyat. Maka sunnah tarkiyah adalah tidak beradzan dan tidak beriqamah untuk sholat ini. Sunnah tarkiyah adalah tidak mengangkat tangan dalam doa dalam khutbah. Wathani, metode yang kedua adalah tidak adanya satu pun sahabat yang menukil dan meriwayatkannya. Tidak ada satupun sahabat yang menukil, membawakan nukilan ilfi'li satu bagi satu perbuatan yang seandainya Nabi lakukan latawafarat himamuhum. Kalau diterjemahkan latawafarat, waktu artinya banyak, lengkap, himamuhum semangat mereka, wadawaihim, dan faktor pendorong bagi mereka atau mayoritas mereka atau satupun dari sahabat untuk meriwayatkannya dan menceritakannya kepada kita. Maka menimbang tidak ada satupun sahabat al-Bahr tak sama sekali yang menukilnya, meriwayatkannya. Wala haddatsa bi majma'in abadan. dan tidak ada satupun sahabat yang menceritakan hal tersebut fi majma'i, di kumpulan banyak orang, apa dan sama sekali. Ulima maka bisa diketahui kalau itu tidak pernah terjadi. Contohnya Nabi tidak pernah melafadzkan niat ketika mau mengerjakan sholat. Demikian juga Nabi tidak pernah berdoa setelah selesai sholat fardu sambil menghadap makmum dan makmum mengaminkan doa Nabi. Daiman terus menerus, tidak secara terus menerus setelah selesai sholat subuh dan asar atau setelah selesai semua sholat fardu yang lima. Maka dari mana bisa kita menegaskan Nabi tidak pernah melafalkan niat? Sebenarnya tidak ada satu sahabat yang meriatkannya kepada kita. Dari mana bisa kita katakan tidak pernah Nabi itu doa jama'i setelah selesai sholat fardu secara rutin dan terus menerus? Tidak ada satu sahabat yang menceritakannya kepada kita. Maka dasarnya adalah sunnah tarkiyah. Wal wajib alal mu'minin, dan wajib atas orang beriman untuk meneladani Rasul dalam apa yang beliau lakukan dan dalam apa yang beliau tidak lakukan. Al-adin sawa, sama persis. Sebagaimana demikian semangat kita untuk mengerjakan apa yang beliau lakukan, maka adalah demikianlah semangat kita untuk meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, beliau mengatakan kama anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam sunnah fatahu sunnah, maka sebagaimana perbuatan melakukan apa yang Nabi lakukan adalah sunnah, maka meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan adalah juga sunnah Nabi. Namun ketika Nabi tidak melakukan satu hal, maka itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Hal-hal yang tidak Nabi lakukan itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi tidak melakukan satu perbuatan karena belum ada faktor pendorong untuk melakukannya. Contohnya selama hidup, Nabi belum pernah mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak bayar zakat selama Nabi hidup. Seumur hidup, seumur umur Nabi belum pernah menjumpai orang yang tidak mau bayar zakat. Maka tidak ada perang untuk orang yang mau bayar zakat. Maka perbuatan Nabi tidak memerangi, belum pernah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, tarku di sini tidaklah sunnah. Itulah bagian dari sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, Nabi tidak melakukan satu perbuatan padahal ada faktor pendorongnya. Namun Nabi tidak melakukannya karena adanya mani, faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk melakukan hal tersebut. Contohnya Nabi fima ba'du, setelah beberapa hari Nabi meninggalkan qiyam Ramadan dengan berjamaah. Dan beliau sampaikan sebabnya adalah karena beliau khawatir diwajibkannya qiyam Ramadan atas umatnya. Maka tarkuhu, maka meninggalkan tindakan semacam ini bukan sunnah Nabi. Kalau tidak boleh beralasan saya tak sholat tarawih 3 dan 4 malam saja, habis itu 3 dan 4 malam di masjid, dan setelah itu saya tak di rumah saja, saya mengikuti Nabi. Nah, karena Nabi meninggalkan sholat tarawih setelah 3 atau 4 malam, sebagaimana perbuatan Nabi sunnah, maka meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan juga sunnah. Nah, dalam hal ini tidak boleh, karena Nabi meninggalkan hal ini karena adanya faktor penghalang. Maka yang namanya sunnah tarkiyah hanya berlaku untuk kondisi yang ketiga, yaitu Nabi SAW tidak melakukan satu perbuatan dalam kondisi wujudil muqtadah lahu, adanya faktor pendorong. Dan faktor pendorong ibadah itu apa? Cari ganjaran, cari pahala, semakin dekat dengan Allah. Itu faktor pendorong untuk semua macam ibadah. Wantifa'il mawani, dan tidak ada faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Maka pilihan Nabi untuk tidak melakukan perbuatan dalam kondisi semacam ini adalah sunnah, yang disebut dengan sunnah tarbiyah. Contohnya, Nabi tidak melakukan adzan untuk sholat tarawih. Demikian juga Nabi tidak mengatakan, mensyariatkan sholatul jami'ah untuk sholat tarawih. Demikian juga Nabi tidak meninggalkan ajaan untuk sholat tarawih dengan mengatakan sholatul tarawih ra'ataini jami'atan rahimahullah. Tinggalkan hal ini. Maka sunnah tarkiyah, maka sunnah Nabi adalah meninggalkan hal ini. Maka sunnah tarkiyah adalah hanya dari poin yang ketiga saja. Wabihada yu'lam, maka dengan keterangan di atas diketahui bahasanya, ketika Nabi meninggalkan sesuatu, maka tindakan Nabi meninggalkan sesuatu adalah hujah, sehingga wajib meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak dijumpai sebab yang sebab pendorong melakukan perbuatan tersebut di masa Nabi. Maka jika Nabi tidak melakukan satu hal padahal ada sebab pendorong untuk melakukannya, dengan syarat ditambah tidak ada faktor penghalang, maka kita tahu dengan hal tersebut bahwasanya Nabi meninggalkan hal tersebut sebagai sunnah untuk umatnya agar meninggalkannya. Amaidakan al-muqtada. Adapun jika Nabi amaidakan al-muqtada lihat dan fi'li, adapun faktor pendorong untuk melakukan perbuatan tersebut muntafian memang tidak ada, maka perbuatan Nabi maka pilihan Nabi meninggalkan satu perbuatan pada saat dalam kondisi semacam ini la yu'addu sunnatan, tidak terhitung sunnah Nabi, tidak terhitung sunnah tarkiyah. Bahkan dalam kondisi ini melakukan apa yang Nabi tinggalkan yasiru mas'u'an, itu malah menjadi sesuatu hal yang dituntunkan dan tidak menyelisih sunnah Nabi. Kapan? Ketika dijumpai faktor pendorong untuk melakukannya. Dan terdapat berbagai macam dalil syar'i yang menunjukkan dibenarkannya hal tersebut. Contohnya, perbuatan Abu Bakar memerangi orang-orang tidak mau bayar zakat. Bahkan melakukan hal ini malah termasuk sunnah Nabi. Diandalkan karena Abu Bakar beramal dengan muqtada sunnah Nabi. Beramal dengan tuntutan dari sunnah Nabi. Namun dan disyaratkan berkaitan dengan al-muqtada, berkaitan dengan faktor pendorong yang baru dijumpai setelah masa kenabian, itu disyaratkan faktor pendorong tersebut Allah yakuna, tidaklah terjadi disebabkan karena tafritin nas, kecerobohan dan taksir ketidaksempurnaan manusia dalam beramal. Semacam tindakan sebagian amir, sebagian gubernur, tepatnya dia adalah Marwan bin Hakam, yang melakukan apa yang beliau lakukan ini ketika dia menjadi gubernur Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Maka Marwan bin Hakam itu meletakkan khutbah Id sebelum sholat hari raya, dengan tujuan supaya orang-orang tidak bubar sebelum selesai mendengarkan khutbah hari raya. Padahal dulu manusia tidaklah, di masa Rasulullah SAW tidaklah bubar sampai mereka selesai mendengarkan khutbah, atau mayoritas mereka tidaklah bubar sampai mereka selesai mendengarkan khutbah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ada yang menjelaskan, atau faiqallahu, ada yang berkata kepada Marwan, sebab hal ini, kenapa orang-orang itu bubar, gak mau mendengarkan ceramahmu, karena keteledoranmu. Karena Nabi SAW menyampaikan khutbah dengan khutbah yang dengannya Nabi bermaksud dan berkeinginan untuk memberikan manfaat kepada manusia dan menyampaikan wahyu Allah kepada mereka dan menginginkan hidayah untuk mereka. Sedangkan anda, wahai Marwan, bermaksud dengan ceramah yang kau sampaikan untuk menegakkan kepemimpinan. Makanya adalah kemaksiatan darimu yang tidaklah membolehkan bagimu untuk mengadakan maksiat yang lain. Nah, bahkan jalan yang benar untuk mengatasi masalah ini hendaknya anda bertobat pada Allah dan utusan Nabi. Maka penduduk Madinah ketika itu bubar. Kalau sholat id dulu baru ceramah, mereka bubar semua, habis, tidak ada satu pun yang mendengarkan ceramahnya sang gubernur. Karena mereka tidak cinta dengan gubernurnya, tidak cinta dengan gubernurnya, dan itu wajar. Kalau enggak cinta, enggak senang, ngapain dengarkan omongan orang yang enggak disenangi? Masa gubernurnya zalim dengan penduduk Madinah. Maka wajar, manusiawi, manusiawi, dan sangat bisa dimaklumi dan sangat bisa dipahami. Kalau dia naik, kalau sholat ya mau tidak mau imamnya memang harus itu. Sudah, ya. Sholat aja. Dan begitu selesai dia mau naik, dia mau ceramah, bubar semua. Kenapa? Karena mereka tidak suka dan tidak cinta dengan sang gubernur. Karena kebalimannya, maka buka ini maksiat. Maka solusinya buka dengan kemudian melakukan maksiat yang lain, khutbah itu diletakkan sebelum sholat. Nah, solusinya jadilah gubernur yang baik, gubernur yang dicintai rakyat. Maka sehingga orang pun ingin mendengarkan ceramah sang gubernur karena cinta dengan pemimpinnya. Kemudian syarat yang kedua agar sesuatu itu disebut sunnah tarkiyah, intifa'ul mawani, tidak adanya faktor mahala. Fa'inna makasnya Nabi SAW terkadang meninggalkan satu hal padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya di masa Nabi, disebabkan adanya faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Contohnya, Nabi tidak melaksanakan qiyam Ramadan bersama para sahabat dengan berjamaah setelah beberapa malam. Wa'allala, dan Nabi beralasan dia khawatir diwajibkannya salat malam kepada umatnya. Maka jika telah hilang faktor penghalang dengan wafatnya Nabi SAW, maka melakukan apa yang Nabi tinggalkan. Jika terdapat berbagai macam dalil syar'i yang menunjukkan benarnya perbuatan tersebut, maka meninggalkan, melakukan apa yang Nabi tinggalkan menjadi amal yang masyhur, amal yang dituntunkan dan tidak menyelisihi sunnah Nabi. Wadzalika, dan hal tersebut sebagaimana tindakan Umar bin Khattab mengumpulkan manusia dengan satu imam dalam salat tarawih. Bahkan perbuatan Umar semacam ini adalah bagian dari sunnah Nabi karena dia beramal dengan muktada konsekuensi sunnah Nabi. Maka dengan terpenuhnya dua syarat ini, maka apa yang Nabi tinggalkan adalah hujah yang wajib untuk diikuti. Dan sebagian orang membawakan berbagai macam pertanyaan dan ganjalan untuk kaidah ini. Walau kita lihat dan kaidah berikut ini, saya tidak paham jawab yang pertanyaan tersebut nanti akan disebutkan ditambah jawabannya ketika membahas kaidah berikut, yaitu kaidah apa yang ditinggalkan oleh salafus saleh. Karena pembicaraan tentang dua kaidah ini sebagiannya berhubungan erat dengan sebagian yang lain. Dan berkaitan dengan sunnah tarkiyah terdapat satu kaidah penting yang ini adalah juga berkaitan erat dengan masalah bid'ah, kaidah tersebut mengatakan sunnah at-tarqiyah qaddam alal umumat wal aqisah. Sunnah tarqiyah itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil umum dan kias. Maka jika seorang itu mengadakan kias, maka berdasarkan kias terujulah disimpulkan satu hal. Dan hasil kias ini bertentangan dengan sunnah tarqiyah, maka sunnah tarqiyah muqaddam alal kias. Semacam tadi kita sampaikan, alasan orang yang mengadakan sholat dua rakaat setelah sa'i kias dengan tawaf, maka di sini berlaku kaidah sunnah tarqiyah muqaddam ala kias. Dengan talafut biniyah, talafut niat untuk mengerjakan sholat, itu menurut sebagian orang dalilnya adalah kias dengan haji. Mana ketika orang itu ihram dituntunkan setelah dia mandi tidak pakai pakaian ihram di mikot, dituntunkan untuk membaca labbaik hajjah. Kata mereka ini niat. Maka kami melafadzkan niat kias dengan haji. Maka kita katakan gimana untuk talafut niat di masa Nabi? Nabi kerjakan atau tidak? Tidak. Maka meninggalkan talafut niat sholat sunnah tarqiyah. Dan sunnah tarqiyah muqaddam ala kias. Ya, lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada kias. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Soal kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih bahas tentang masalah sunnah tarqiyah dari sisi yang lain. Kita akan berkata, kita akan berkata,